sampaikan pesan rindu dan naiko kabake urang nande nai cinta nande nai sayang hujan nan turun tolonglah rado sadaro sajo bulian nadapi dinai malangka mambari kabar rindu di hati kini lah menyesong diri antah pabila masonyo kita kabasuo kita badu bila mau berpisah putih jadinya dinai malangka mambari kabar rindu di hati kini lah menyesong diri antah pabila masonyo kita kabasuo kita badu bila mau berpisah putih jadinya.